begini jadinya takkan mau ku dekati dirimu. Kau hancurkan harapanku padamu, kau renggutkan kasih suci dariku. Hidupku kini tiada berarti.